Meski ku kamulah duniaku, semua aku berikan hanya untukmu. Aku menyayangimu, apa kau tak sayang aku? Kau tak pernah menyadari itu, cinta ini ku beri hanya untukmu. Tapi semudah itu, kau tinggalkan semua melukaiku. Terima kasih.